cinta ku melihat, melihat ada bayangan. Dari mata kau buat ku jatuh, jatuh terus. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa, tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Biasa, jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh, dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Melihat, melihat ada bayangan. Dari mataku buatku jatuh, jatuh terus, jatuh. Enjoyed it? Yes! And don't forget to give this a thumbs up! It's such a cute song.